Adapun mencicipi makanan, maka ia tidak termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa selama dia tidak memasukkan dalam kerongkongannya sesuatu dari apa yang dia cicipi tersebut. Permasalahan yang berikutnya, hukum al-huqnah. Apa hukum melakukan injeksi, suntikan, ketika seorang perlu untuk disuntik karena tujuan tertentu? Apakah hal ini termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa? Sebab seorang yang disuntik berarti dia memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Apakah hal itu termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa atau tidak? Para ulama berselisih dalam hal ini, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka yang mengatakan bahwa hal itu membatalkan puasa, dan disebutkan bahwa ini merupakan kesepakatan empat madhab, dari madhab al-Hanafiyah, madhab al-Malikiyah, al-Hanabilah, al-Syafi'iyah. Mereka sepakat bahwa injeksi termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa, dengan alasan bahwa ada benda atau ada zat yang dimasukkan, ada cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dengan pilihannya, dengan kehendaknya, dengan sengaja, sehingga menyerupai seorang yang makan atau minum. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa suntikan atau injeksi itu tidak membatalkan puasa, dan ini pendapat sebagian dari kalangan para fuqaha dari madhab Al-Zahiriyah dan sekelompok dari ulama dari madhab Al-Malikiyah dan pendapat Al-Qadhi Husain dari madhab Syafi'i. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Hasan bin Salih, demikian pula Ibn Abdul Barr, Ibn Taymiyah, Abdul Aziz bin Baz, Ibn Uthaymin, dan yang lainnya. Dan yang zahir bahwa al-huqnah itu terbagi menjadi dua bagian. Injeksi itu ada dua macam. Yang pertama, yang memiliki kedudukan seperti kedudukan makan dan minum, di mana seorang yang diinjeksi itu merasakan seperti dia telah makan atau dia telah minum, dia merasakan sebuah kesegaran. Termasuk dalam hal ini seorang yang diinfus, walaupun dia tidak makan berhari-hari, namun dia seperti orang yang makan dan minum, karena cairan yang dimasukkan itu memang kedudukannya seperti makanan dan minuman. Dia mughadzi. Maka apabila fungsi dari injeksi tersebut tujuannya adalah menggantikan kedudukan makanan dan minuman, maka hal itu membatalkan puasa. Namun apabila injeksi tersebut tidak berstatus sebagai pengganti makanan dan minuman, namun dia disuntik disebabkan karena dia terkena penyakit atau untuk menangkal penyakit, termasuk pula dalam hal ini seorang yang melakukan vaksinasi atau imunisasi, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Sebab meskipun cairan itu dimasukkan ke dalam tubuh, namun dia tidak disebut makan, tidak disebut minum, dan tidak menggantikan kedudukannya, tidak menggantikan posisi makan dan minum, sehingga kembali kepada hukum asal, kita tidak diperbolehkan menghukumi batalnya puasa seseorang kecuali apabila ada dalil yang menguatkan bahwa hal tersebut termasuk yang membatalkan puasa, dan tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Tidak setiap apa yang dimasukkan ke dalam tubuh berarti membatalkan puasa. Dia bukan makan, dia bukan minum, dan tidak menduduki kedudukan keduanya. Sehingga yang demikian tidak membatalkan puasa. Hari-hari ini banyak sekali pertanyaan seputar permasalahan vaksin. Seorang hendak divaksin di siang hari Ramadan, vaksin COVID. Apakah yang demikian membatalkan puasa? Maka ini jawabannya, bahwa tujuan vaksin bukan untuk menggantikan posisi makanan atau minuman, namun untuk mencegah wabah, mencegah dia terjangkit penyakit tertentu. Maka yang demikian tidak mengapa insyaallah ta'ala. Dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang boleh disebutkan atau yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa. Sehingga ini pendapat yang sahih dalam masalah ini. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan secara rinci tentang masalah ini. Ketika beliau menerangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, kata beliau, makana bima'na al-akli wasyurbi, yang semakna dengan makanan dan minuman, yang menduduki kedudukan makan atau minum. Wa huwa al-ibar al-mughadhdhiyah allati yustaghna biha 'anil akli wasyurbi, yaitu injeksi yang menjadikan seorang itu seperti orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman, sehingga dia tidak merasa butuh pada makan dan minum. Li'anna hadhihi wa in kanat laysat aklan wala syurban lakinnaha bima'na al-akli wasyurbi haythu yustaghna biha 'anhuma. Meskipun ini tidak termasuk makanan, tidak termasuk minuman, namun semakna dengannya. Sehingga seorang yang diinfus atau injeksi yang berstatus pengganti makanan dan minuman, dia seakan-akan merasa tidak perlu makan dan tidak perlu minum. Ya. Ammal ibar allati la tughadhi wa la taqumu maqam al-akli wasyurbi fa hadhihi la tufattir. Adapun injeksi yang tidak menggantikan posisi makan dan minum, maka yang demikian tidak membatalkan puasa. Sawa'un tanawalaha al-insanu fil waridi aw fil adalat aw fi ayyi makanin min badani. Sama saja dalam hal ini, apakah seorang disuntik, dimasukkan ke dalam uratnya atau ke dalam ototnya atau di bagian yang mana saja dari tubuhnya, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala dalam salah satu fatwa beliau ditanya, idza hasala lil insani alamun fi asnanihi wa raja'a at-tabib, apabila seorang merasakan sakit pada bagian giginya, lalu dia kemudian konsultasi ke dokter, lalu kemudian dokter melakukan pembersihan atau penambalan gigi atau pencabutan gigi, apakah yang demikian memberi pengaruh terhadap puasa seseorang? Kalau seandainya dokter tersebut memberikan kepadanya injeksi yang statusnya adalah membius bagian giginya, sehingga pada saat dicabut dia tidak merasakan kesakitan. Disuntik untuk membius bagian tersebut. Apakah yang demikian memiliki pengaruh terhadap puasanya? Maka dijawab oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, laisa lima dhukira fi su'ali atharun fi sihhati siyam bal dhalika ma'fuun anhu. Maka yang demikian tidak memberi pengaruh terhadap sah puasa yang dia lakukan, dan yang demikian dimaafkan, diperbolehkan. Wa alaihi ayatahaffadhu min ibtila'i syai' min ad-dawa' aw ad-dam. Namun yang wajib bagi dia adalah menjaga jangan sampai dia menelan sesuatu dari obat atau darah yang terdapat di bahagian mulutnya. Wa hakadha al-ibrah al-madhkurah la athara laha fi sihhati as-sawm likawniha laysat fi ma'na al-akli wash-shurbi wal aslu sihhatu as-siyam wa salamatu. Maka demikian pula injeksi yang disebutkan itu tidak memberi pengaruh terhadap status puasanya yang sah, sebab injeksi tersebut tidak menduduki kedudukan makanan dan minuman, dan asal hukumnya adalah puasa seseorang itu sah dan tidak batal, kecuali apabila ada dalil dan hujjah yang meyakinkan, yang menunjukkan batalnya. Permasalahan yang berikutnya, apa hukum seorang yang menggunakan alat yang disebut bakhakh ar-rabu, biasanya digunakan oleh seorang yang terkena penyakit asma, pernafasan. Namanya apa ya? Hah? Yang keras sedikit. Inhaler saya. Semua inhaler seperti itu namanya, atau itu salah satu jenisnya? Hah? Inhaler ya. Kalau keliru beliau tanggung jawab. Ya, tapi difahami ya, alat yang biasa digunakan untuk melegakan pernafasan seseorang yang mengalami penyakit asma ini. Ya, kalau terasa sesak dia memasukkan sesuatu ya, berbentuk gas, ya kan? Ya, tidak lama kemudian dia merasakan pernafasan itu terasa longgar gitu. Diterangkan oleh para ahli bahwa alat tersebut yang digunakan oleh seorang terkena penyakit asma itu sampai ke paru-parunya ya, itu melalui saluran dalam sistem pernafasan yang disebut trakea, dalam bahasa Arabnya disebut al-qasbatul al-hawaiyah ya. Jadi dia sampai ke paru-paru, jadi tidak sampai ke lambung. Sehingga dari sisi ini ada fatwa dari Al-Lajnah Daimah, lembaga resmi dari kumpulan para ulama di Saudi Arabia, yang menerangkan bahwa yang demikian tidak membatalkan puasa, karena dia tidak termasuk makanan, tidak termasuk minuman, dan tidak memiliki makna makanan dan minuman ya. Kata mereka dia tidak masuk ke bagian lambungnya, namun itu hanya untuk melegakan saluran pernafasan. Ini fatwa dari Al-Lajnah Daimah. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang seorang yang menggunakan alat tersebut, inhaler atau bakhakh ar-rabu, kata beliau, ar-rabu huwa maradun yadhiqu ma'ahu an-nafas, bahwa rabu itu adalah satu penyakit yang menyebabkan sempitnya pernafasan seseorang, digunakan oleh seorang yang dalam kondisi sakit yang disebut bakhakh, karena dia menyemprot ke bahagian mulutnya, lalu kemudian nafas itu menjadi terbuka, menjadi longgar. Apakah menggunakan di siang hari Ramadan hal tersebut membatalkan puasa seseorang atau tidak? Kata Syekh, yajuzu laka an tasta'milahu fi nahari Ramadan wa anta sha'im wa la yufattiruk. Boleh bagimu menggunakannya di siang hari Ramadan sementara engkau dalam keadaan berpuasa dan tidak membatalkan puasamu. Lian alladhi yakhruju min hadhihi al-ala syai'un yatatayar wa yatabakhkhar. Karena yang keluar dari alat ini sesuatu yang dia bentuknya seperti gas ya, yang dia menguap. Dia menguap. Nah, sehingga dia tidak menetap gitu. Ketika disemprotkan walaupun ada bentuknya, lama kelamaan dia menghilang gitu. Sehingga dalam hal ini dia tidak disebut sebagai makanan dan minuman dan tidak semakna dengan makan dan minum. Namun dalam fatwa yang lain, di sana beliau merinci. Di sana beliau merinci dan saya lebih tertarik dengan apa yang beliau sebutkan di fatwa ini. Beliau mengatakan hadza al-bakhakh in kana mujarrad bukhar la yasilu ila al-ma'idah fala yadhur. Bahwa alat ini, inhaler ini, apabila hanya sekedar uapan yang tidak sampai ke lambung, maka itu tidak memudaratkan. Wa amma idza kana yasilu ila al-ma'idah fa innahu yufattir wa la yajuzu isti'maluhu illa lid-darurati wal mashaqqati bitarkih. Namun apabila sesuatu yang dimasukkan itu, yang disemprotkan ke mulut itu masuk sampai ke lambung, maka hal ini dapat membatalkan puasa seseorang dan tidak boleh menggunakannya kecuali dalam keadaan darurat dan dia merasa kesulitan untuk meninggalkannya. Wa idza ista'malahu 'inda ad-darurah wal masyaqqah bitarkihi fa innahu yakunu dhalika bidzalika mufattiran ya'kulu wa yashrab. Dan apabila dia menggunakannya karena darurat dan dia sulit untuk meninggalkannya, maka ini termasuk diantara perkara yang membatalkan puasa, sama seperti dia makan dan minum. Jadi di sini beliau merinci dan ini penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan ditanyakan kepada ahli, hanya saja dalam fatwa al-lajnah dan mereka mendapatkan penjelasan dari para ahli kesehatan bahwa itu tidak sampai ke lambung, itu hanya sekedar untuk membuka pernafasan seseorang. Kalau memang jenis inhaler kondisinya semua seperti yang disebutkan, maka berarti tidak membatalkan puasa insya Allah, tidak membatalkan puasa. Namun kalau ternyata inhaler itu macam-macam, ada yang ternyata cairan itu sampai masuk ke lambung sehingga bendanya atau zatnya itu masih ada, maka ini membatalkan puasa. Namun kalau hanya sekedar yang disebutkan dia semacam gas yang kemudian menguap dan tidak sampai ke lambung, maka tidak membatalkan puasa insyaallah ta'ala. Permasalahan yang berikutnya, apa hukum melakukan cuci darah bagi seorang yang gagal ginjal, yang disebut ghasil al-kula? Apakah seorang yang melakukan cuci darah membatalkan puasa? Tentu yang terbaik bagi seorang ketika dia hendak mencuci darahnya, melakukan pencucian darah, dia lakukan di malam hari. Dia melakukan di malam hari apabila memungkinkan, sehingga dia tetap berpuasa di siang hari. Namun kalau misalnya seorang terpaksa atau dia sudah dalam kondisi lemah dan butuh di siang hari untuk melakukan pencucian darah, apa hukumnya? Di sana ada fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah yang dipimpin oleh Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Mereka mengeluarkan fatwa bahwa yang demikian termasuk di antara perkara yang merusak puasa, membatalkan puasa seseorang, karena dia statusnya menggantikan kedudukan makan dan minum. Oleh karena itu seorang yang selesai melakukan pencucian darah ini, dia merasa segar bugar. Jadi hendaknya seorang yang mengalami penyakit tersebut untuk melakukan pencucian darah di malam hari, bukan di siang hari. Kalau dia melakukannya di siang hari, maka puasanya batal, dan dia termasuk orang diberi keringanan karena dia seorang yang berstatus sebagai orang yang dalam keadaan sakit. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau musafir, maka dia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari-hari yang lain. Dan seorang yang melakukan cuci darah statusnya marid, sakit, maka puasanya batal dan dia mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Apa hukumnya menggunakan tablet yang diletakkan di bawah lidah? Ini biasanya dikonsumsi oleh seorang yang mengalami penyakit jantung. Ya. Ketika datang serangan tersebut, maka pil ini diletakkan di bawah lidah gitu. Apakah yang demikian membatalkan puasa atau tidak? Ya. Ini juga menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian fatwa menyebutkan bahwa hal itu tidak membatalkan puasa. Tapi saya mendapatkan ada sebagian fatwa menyebutkan bahwa itu membatalkan puasa. Dan ini kembali kepada permasalahan, apakah pil tersebut ketika dimasukkan ke bawah lidah, ada enggak sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongannya? Kalau ada, ya berarti membatalkan puasa. Kalau tidak, berarti tidak membatalkan puasa, karena dia tidak termasuk seorang yang makan atau minum. Jadi kalau dia hanya sekedar di bagian mulut saja, tidak ada yang tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dikembalikan kepada seorang yang mengalami hal tersebut dan dikembalikan kepada para ahlinya, apakah pil yang dimasukkan di bawah lidah tersebut ada bagian yang kemudian masuk ke dalam kerongkongan yang ditelan. Kalau iya, berarti hal ini termasuk membatalkan puasa. Permasalahan yang berikutnya, apakah termasuk yang membatalkan puasa seorang yang istiqa, yang sengaja muntah? Dia yang sengaja memuntahkan sesuatu dari dalam tubuhnya, dia keluarkan sengaja. Adapun seorang yang tidak sengaja, dia muntah dengan sendirinya tanpa dia sengaja melakukannya, telah dinukilkan kesepakatan para ulama bahwa yang demikian tidak membatalkan puasa. Dia sedang duduk, tiba-tiba dia merasa mual, tiba-tiba dia muntah, bukan karena keinginannya, bukan karena kesengajaan. Maka disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah dalam Ma'alimus Sunan, kata beliau, la a'lamu khilafan baina ahli al-'ilm fi anna man zara'ahu al-qai'u fa innahu la qada'a 'alayhi. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama bahwa orang yang terkalahkan oleh muntahnya, maksudnya dia muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qadha, dia tidak perlu menggantinya, karena puasa yang dia lakukan tetap sah. Jadi seorang terkalahkan oleh muntahnya, dia muntah tanpa sengaja, tidak membatalkan puasa. Keadaan yang kedua, seorang yang muntah dengan sengaja, misalnya dia memasukkan jarinya, dia melakukan itu agar dia bisa memuntahkan sesuatu yang telah dia konsumsi, yang telah dia makan sengaja. Nah, ini yang para ulama berselisih, apakah seorang yang muntah dengan sengaja menyebabkan puasanya batal. Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa puasa orang tersebut batal. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ada pendapat sebagian para fuqaha dan dinukil dari sebagian para sahabat, diantaranya Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan Ikrimah, dan sebagian para ulama salaf, mereka mengatakan bahwa puasa orang yang muntah dengan sengaja tidak batal. Tidak batal. Mengapa terjadi perselisihan? Disebabkan karena adanya riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Darimi, Al-Hakim dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu al-qai'u fala qada'a 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'." Barang siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, yaitu dia muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qadha atasnya, puasanya sah. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya mengqadha, berarti puasanya tidak sah. Nah, hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang menjadi sebab berselisihnya para fuqaha, apakah hadis ini sahih atau tidak. Sebagian para ulama menguatkan hadis ini, termasuk Syekh Al-Albani, beliau mensahihkan hadis ini. Syekh Ibn Baz juga demikian. Namun sebagian para ulama itu mengingkari riwayat ini dan menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Termasuk Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengingkari hadis ini. Demikian pula Imam Al-Bukhari menghukumi bahwa hadis ini ghairu mahfuz, tidak terjaga. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini sanadnya tidak sahih. Ibnu Adi menghukumi bahwa hadis ini terdapat ittirab, terdapat keguncangan dalam riwayatnya. Dan disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menukilkan dari para ulama bahwa mereka tidak menguatkan hadis ini. Namun mereka mengatakan bahwa ini dari ucapan Abu Hurairah, yakni yang sahih, bahwa hadis ini diriwayatkan secara mauquf kepada Abu Hurairah, bukan kepada Rasulullah. Terjadi kekeliruan pada sebagian perawi yang menyandarkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perawi yang bernama Hisham yang keliru dalam meriwayatkan hadis ini. Oleh karena itu, Syekhuna Muqbil Ibn Hadi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ahadithu Mu'allaf Zahiruha Sihah, hadith ini beliau masukkan ke dalam kitab beliau, termasuk di antara hadith-hadith yang secara zahir nampak bahwa hadis ini sahih, namun ternyata ada cacatnya, ada cacat dalam periwayatan, sehingga kalau kita mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih, kembali kepada hukum asal bahwa muntah sengaja tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa justru yang masyhur dalam ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat bahwa orang yang muntah itu tidak membatalkan puasa. Beliau mengatakan idza qa'a fala yuftir innama yukhrij wala yulij. Apabila seorang muntah maka tidak membatalkan puasa karena dia mengeluarkan bukan memasukkan. Yang membatalkan kalau memasukkan, ini mengeluarkan. Ini mengeluarkan. Demikian pula Ibn Abbas, Ikrimah, mereka mengatakan as-sawmu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Puasa itu batal kalau ada yang masuk, bukan keluar. Kalau keluar, ya tidak membatalkan puasa. Demikian pula diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf dari Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, wal fitru fi shaumi mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Bahwa yang membatalkan puasa itu yang masuk, bukan yang keluar. Sementara seorang yang muntah mengeluarkan bukan memasukkan. Sehingga yang zahir wallahu taala alam, seorang yang muntah sengaja atau tidak sengaja tidak membatalkan puasanya. Namun sebagai nasihat bahwa hal-hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama seperti seorang yang melakukan muntah dengan sengaja, hendaknya jangan dia melakukannya di saat dia sedang berpuasa. Kalau dia ingin muntah sengaja, malam hari, tunggu malam hari jika memungkinkan. Tunggu hingga di malam hari. Ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Abu Darda dalam riwayat At-Tirmidzi. Beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa affara fatawadda'a. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah lalu beliau membatalkan puasanya lalu beliau berwudu. Beliau membatalkan puasanya lalu beliau berwudu. Ini sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Mi'dan bin Abi Talhah dari Abu Darda. Ketika Mi'dan bin Abi Talhah bertemu dengan Thauban, lalu dia menanyakan kepada Thauban tentang hadis ini. Kata Thauban, "Sadaqa ana sababtulah wudu'ahu." Dia telah jujur, yaitu Abu Darda, dan saya yang menuangkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau muntah itu. Jadi disebutkan dalam hadis ini Rasulullah muntah maka beliau membatalkan puasanya lalu beliau berwudu. Lalu ini juga dijadikan sebagai dalil oleh sebagian para fuqaha bahwa muntah membatalkan puasa. Namun kalau kita perhatikan tidak ada dalil dari hadis ini yang menunjukkan bahwa muntah membatalkan puasa. Hanya disebutkan Rasulullah muntah lalu beliau membatalkan puasa. Bedakan. Apa sebabnya beliau membatalkan puasa? Boleh jadi beliau melemah, muntah kemudian beliau sakit, iya kan, sehingga beliau membatalkan puasanya. Jadi bukan sekedar muntah beliau membatalkan puasa, ada kemungkinan beliau muntah lalu menyebabkan fisik beliau melemah akhirnya beliau membatalkan puasanya, ya. Atau ada kemungkinan puasanya beliau puasa sunnah karena tidak disebutkan di sini bahwa beliau berpuasa wajib. Sebagaimana disebutkan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntah lalu beliau berwudu. Apakah muntah termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu? Kan tidak. Seorang muntah tidak membatalkan wudu. Maka demikian pula muntah tidak menunjukkan, hadis ini tidak menunjukkan bahwa hal itu membatalkan puasa. Hanya disebutkan bahwa Rasulullah ketika beliau muntah maka beliau pun membatalkan puasanya. Sehingga wallahu ta'ala alam, tidak ada dalil yang sharih, sahih yang jelas yang menunjukkan bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Permasalahan yang berikutnya, termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid dan nifas bagi wanita. Dan ini termasuk di antara perkara yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kekurangan agama yang dimiliki oleh para wanita, apa sebabnya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita apabila dia mengalami haid maka dia tidak berpuasa dan tidak mengerjakan salat? Juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang hal ini, "Ma balul haid taqdi shauma wa la taqdi shalah?" Mengapa seorang wanita yang dalam keadaan haid itu berkewajiban untuk mengganti puasa namun tidak berkewajiban mengganti salat, mengqadha salat apabila dia telah suci dari haidnya? Maka diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yusibuna dzalik ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru biqadha'i shaum wa la nu'maru biqadha'i shalati." Kami para wanita mengalami hal itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun diperintahkan untuk mengganti puasa yang kami tinggalkan dan tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Puasa wajib diqadha di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Puasa tidak, salat tidak. Tidak diqadha apabila seorang wanita selesai dari masa haidnya. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa seorang wanita haid, demikian pula nifas, tidak wajib berpuasa. Bahkan tidak sah kalau dia berpuasa. Tidak sah. Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Hadzal hukum muttafaqun alaih. Ajma'al muslimun ala anna al-ha'idha wal-nufasa la tajibu alaihim as-salatu wala as-sawmu fil hali, wa ajma'u ala annahu la yajibu alaihima qada'u as-salati, wa ajma'u ala annahu yajibu alaihima qada'u as-sawmi." Hukum ini disepakati oleh para ulama, bahwa para ulama muslimin seluruhnya sepakat bahwa seorang wanita yang mengalami haid atau wanita nifas tidak berkewajiban untuk mengerjakan salat dan puasa pada saat itu. Dan mereka sepakat, para ulama, bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita haid dan nifas untuk mengganti sholatnya, sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa wajib bagi wanita haid dan nifas untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Permasalahan yang berikutnya, apa hukum berbekam di siang hari Ramadan? Sebelum kita masuki pembahasan ini, maka karena adanya perselisihan di kalangan para ulama, nasihat bagi seorang yang hendak berbekam, jangan melakukannya di siang hari Ramadan. Jangan melakukan di siang hari Ramadan. Lakukan di malam hari, atau lakukan pada saat dia tidak sedang berpuasa. Disebabkan karena permasalahan ini termasuk di antara permasalahan yang pelik, yang hingga sekarang para ulama berselisih. Orang yang berbekam itu puasanya batal atau tidak? Lalu kemudian cabang dari permasalahan ini itu ke permasalahan-permasalahan yang lain. Apa hukumnya seorang yang melakukan donor darah? Apa hukumnya seorang yang melakukan pengobatan dengan cara fasdu? Ya, yang saya ketahui cara fasdu itu, itu bagian kakinya itu diiris gitu. Darah itu muncrat gitu. Nah, darah kotor. Nah, kalau saya melihat sih agak mengerikan melihat cara pengobatan seperti ini. Jadi, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kembali kepada permasalahan hijama, berbekam. Apa hukumnya? Kita semua mengetahui apa yang dimaksud berbekam. Dalam bahasa Arab disebut al-hijamah. Al-hijamah, seorang yang berbekam itu disebut hajjam. Perbuatan bekamnya disebut hijamatun. Asalnya, asal makna al-hajmu itu adalah al-mas, menghisap. Itu asal maknanya, menghisap. Kenapa? Karena seorang yang berbekam dulu, ketika mereka hendak mengeluarkan darah orang yang dibekam, itu dilakukan dengan cara dihisap, dihisap dengan mulut, ya, menggunakan tanduk gitu. Dan subhanallah, ketika saya di Damaj masih melihat praktek bekam seperti ini, ya, bekam klasik tradisional, ya, di hari-hari tertentu itu orang-orang ini asli Yaman datang pakai apa, kendaraan himar, keledai. Nah, lalu membekam santri-santri yang hendak dibekam itu masih pakai menggunakan tanduk ini yang dihisap gitu. Nah, itu cara berbekamnya orang dulu. Kalau sekarang kan sudah berubah, ya. Ada yang cara yang lebih modern lah dibanding apa yang kita sebutkan tadi. Di mana seorang yang membekam dia tidak perlu menghisapnya, ya, cukup dengan apa, kayak tembakan gitu terus tarik. Ya. Jadi berbeda metode bekam yang ada di zaman sekarang kita kenal. Sehingga seorang yang membekam dia tidak ada lagi urusan menghisap gitu, sehingga tidak ada khawatiran, ya, jangan sampai darah itu terkena bagian dari mulutnya misalnya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa hukumnya seorang yang berbekam? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Para ulama berselisih menjadi dua mazhab dalam hal ini. Ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama yaitu mazhab Al-Hanabilah, yang mereka mengatakan bahwa berbekam itu membatalkan puasa secara mutlak. Yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Dan ini pendapat yang dinukilkan, dihikayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Abu Hurairah, dari Aisyah. Demikian pula diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, dari Ibn Sirin, Ishaq bin Rahuya, Imam Ahmad, dan dari kalangan para fuqaha Asy-Syafi'iyah, Ibn Khuzaimah, Ibn Al-Munzir, Ibn Hibban, dan yang lainnya. Mereka seluruhnya mengatakan bahwa orang yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Dari kalangan Al-Hanabilah, dan itu dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, beliau merinci kapan dikatakan seseorang yang membekam itu batal puasanya. Kalau yang dibekam, ya, beliau berpendapat puasa orang yang dibekam batal. Tapi yang membekam, Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau orang yang membekam itu melakukannya dengan cara menghisap, ya, dia menghisap menggunakan tanduk atau yang semisalnya, tapi dia menghisap dengan menggunakan mulutnya, maka hal itu menyebabkan batalnya puasa orang yang membekam. Namun jika tidak, maka tidak membatalkan puasa. Berarti berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, seorang yang berbekam dengan menggunakan metode yang kita ketahui sekarang ini, dia tidak menggunakan mulutnya untuk menghisap, pandangan beliau tidak membatalkan puasanya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwa berbekam tidak membatalkan puasa secara mutlak, baik yang membekam demikian pula yang dibekam tidak membatalkan puasa. Ini adalah madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan diriwayatkan dari sebagian para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, dan dari kalangan para fuqaha Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Zubair, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, An-Nakhai, dan yang lainnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. Yang aku ketahui dari kalangan para sahabat dan para tabi'in dan mayoritas para ulama, bahwa berbekam itu tidak menyebabkan batalnya puasa seseorang. Yang menjadi permasalahan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adanya satu hadis yang sahih yang diriwayatkan dari berbagai jalur riwayat dari kalangan para sahabat. Ada yang menyebutkan sampai 18 perawi dari kalangan para sahabat meriwayatkan hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftaral hajimu wal mahjum." Aftara, kalau kita terjemahkan, aftara telah batal. Telah batal puasanya yang membekam dan yang dibekam. Jadi hadis ini secara zahir sangat kuat sekali, menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa berbekam itu membatalkan puasa yang membekam dan yang dibekam. Berdasarkan hadis ini, aftaral hajim wal mahjum. Lalu mana yang sahih dari dua pendapat ini? Ini agak panjang pembahasannya, jadi saya tunda pembahasan ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan menerangkan mana yang sahih dari pendapat ini, apakah pendapat jumhur atau pendapat yang mengatakan bahwa berbekam di siang hari Ramadan itu membatalkan puasa. Saya kira sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, kita menjawab dulu ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada yang bertanya, nah mau tanya Ustaz, kalau ada orang yang di waktu sahur dan subuh ketiduran, apakah bisa puasanya dilanjutin tanpa makan sahur? Bisa sekali. Merujuk kepada pembahasan yang sudah kita terangkan tentang masalah makan sahur, bahwa makan sahur hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau seorang meninggalkannya, maka puasanya sah, tidak mengapa insyaallah. Pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan masalah makan sahur sebelum tidur malam, makanan sudah dipersiapkan karena kecapean bangunnya pas azan subuh, bagaimana seharusnya, melakukan sahur atau meninggalkannya? Kalau azan subuh yang dikumandangkan itu tepat waktu yang menunjukkan masuknya waktu fajar shadiq, maka tidak boleh lagi dia untuk makan dan minum. Dia harus menahan diri. Ya. Tapi kalau azan yang dikumandangkan, azan pertama misalnya, atau azan yang dikumandangkan masih meragukan, ini azannya benar enggak waktu fajar telah masuk atau tidak, masih meragukan, maka selama meragukan diperbolehkan bagi dia untuk makan atau minum sampai dia yakin bahwa waktu fajar telah masuk. Pertanyaan yang berikutnya, jika saya tidak ikut sholat tarawih bersama imam di masjid karena mengimami istri dan anak-anak yang tidak bisa ikut sholat tarawih di masjid, apakah saya tetap mendapatkan keutamaan sebagaimana sholat tarawih bersama imam? Yang pertama, bahwa sholatul lail atau yang disebut sholatul tarawih memang berbeda halnya dengan sholat-sholat malam yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu disebut dengan sebutan tarawih. Dan punya sifat-sifat yang berbeda, dilakukan di awal malam dan dikerjakan secara berjamaah di masjid. Dan itu termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innar rajul idza sallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Seseorang apabila dia mengerjakan salat salatul lail di malam Ramadan bersama imam hingga selesai, maka dicatat bahwa dia sholat semalam suntuk. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, sholat di rumah atau sholat di masjid? Karena adanya hadis yang lain, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah, seutama-utama sholat seseorang itu di rumah kecuali sholat wajib. Dan sholat tarawih termasuk sholat sunnah. Jadi ini memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama tetap menganggap bahwa sholat di masjid itu lebih afdal. Tapi kalau dia sholat di rumah pun tidak mengapa. Apalagi disebutkan di sini dia mengimami istri dan anak-anaknya. Jadi mungkin ada kemaslahatan dari sisi itu. Dia ingin mengajari anaknya, mendidik anaknya untuk ikut qiyamul lail. Tapi bagi pendapat yang mengatakan bahwa sholat al-lail itu lebih afdal dikerjakan di rumah, terkhusus bagi mereka yang menghafal Al-Quran, bagi mereka yang hendak memuraja Al-Quran, maka dia sholat di rumahnya lebih afdal. Ya, maka mereka mengatakan di rumah lebih afdal walaupun dikerjakan di masjid secara berjamaah itu diperbolehkan dan disunnahkan, tapi di rumah lebih afdal. Ya. Jadi memang ada dua pendapat dalam permasalahan. Insyaallah masing-masing mendapatkan keutamaan. Yang terpenting bagi seorang adalah melihat mana yang lebih maslahat terhadap dirinya, mana yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia merasa bahwa di rumah dia merasa lebih khusyuk, dia merasa lebih mampu untuk menghidupkan malam, dia kerjakan di rumah. Selama ini saya lebih condong kepada pendapat demikian, bahwa mengerjakan qiyamul lail di rumah itu lebih utama. Ya, tanpa menafikan bahwa termasuk di antara hal yang dianjurkan adalah menampakkan syiar-syiar di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih secara berjamaah. Apalagi bagi seorang yang kalau di rumah banyak gangguan, ya, maka yang afdal bagi dia adalah mengerjakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Di rumah katanya mau sholatul lail, akhirnya tidur kebablasan. Orang seperti ini afdal bagi dia untuk mengerjakannya di masjid bersama kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.